semua ikutlah kemari. Festival Banjari. Yo ayo semua bersolawat Nabi. Sudah tak tahan lagi. Yuk memperingati Isra Mi'raj Nabi. Nabi Yuna Muhammad. Hala syukur segera merah.